wajahmu cerah membuatku tersenyum senang. Indah dunia, tentu saja kita pernah mengalami perbedaan. Kita jatuh terlalu dalam cintamu. Ku tak akan berubah, ku tak ingin kau pergi selamanya. Ku tak ingin kau pergi.